Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, jazakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan limpahan karunia-Nya kita bisa kembali memulai kajian kita yang sebelumnya sempat vakum sekian lama karena adanya virus corona. Dan kita akan lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Yani kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang diberi penjelasan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk kepada al-mas'alah at-tasi'ah wal arba'un, yang ke-49. Kufruhum bi ba'di ayatillah. Kekufuran mereka terhadap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kufur kepada sebagian ayat ini sama dengan kufur kepada seluruh ayat. Kenapa? Apa yang membedakan antara ayat satu dengan ayat yang lain, ini diimani itu tidak? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kufru ba'dihim bi ba'di ayatillah, kekufuran sebagian mereka terhadap sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala membukan kekufuran terhadap keseluruhan ayat. Dan itu merupakan perkara jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, jahdu ba'diha, yakni ba'di ayatillah, cukup penentangan mereka terhadap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan ringkas dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan, ahlul jahiliyah mutafawitun fit tadbi bi ayatillah. Ahlul jahiliyah mereka mutafawitun, berperingkat dalam perkara pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak dalam satu kondisi, tapi beragam. Minhum man yukadzibu bi ayatillahi kulliha. Sebagian ada yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara total semuanya. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ini mendustakan secara total. Wala yu'minu bi kitabin min kutubillah, tidak beriman kepada satu kitab pun daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Haula'i musyrikun. Kama 'alaihi musyrikun alladziina la yu'minuuna bil anbiya' jumlatan wa tafsiran. Sebagaimana keadaan daripada musyrikun yang mereka tidak beriman dengan para nabi, baik beriman secara global maupun secara rinci. Ya, ini betul-betul kufur, juhud, ingkar secara total kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya. Wa min ahli jahiliyah. Baik, wa min babi aula la yu'minuna bil kutub al-munazzalah min indillahi azza wa jalla. Dan tentunya lebih-lebih lagi mereka tidak beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman kepada para anbiya, ya tentunya lebih-lebih lagi kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Wabi. Wa min ahli jahiliyah. Dan di antara ahli jahiliyah, man yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Ada yang beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Siapa mereka? Ahlul kitabain. Kal Yahud wa Nasara. Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman kepada sebagian isi Alkitab dan kufur terhadap sebagian isi yang lainnya. Dan ahlul kitabain Yahud wa Nasara masuk dalam ahlul jahiliyah. Karena mereka sudah ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jahiliyah itu adalah masa di mana sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlul jahiliyah itu ada musyrikun, ada ahlul kitabain. Musyrikin dan ahlul kitab. Yang musyrikin ya tentunya mereka kufur terhadap jami'ul anbiya. Ahlul kitab mereka merasa dan mengaku beriman kepada sebagian nabi dan kepada sebagian kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Ngakunya begitu. Padahal juga enggak. Kenapa? Karena baik Musa maupun Isa memerintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak beriman. Berarti dalam perkara ini kan mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Musa, apa yang dibawa oleh Isa. Mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Maka mereka bukan orang-orang yang beriman. Baik, waman amana bi ba'dil kitab kafara bi ba'di fa innahu mithlu man kadzdzaba bihi kulli. Dan orang yang beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain, maka dia itu sama dengan orang yang mendustakan keseluruhannya, mendustakan secara total, tidak beda. Dan itu merupakan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghukumnya demikian. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menyatakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan kalian kufur terhadap sebagian isi yang lainnya? Fama jazaa'u may ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut dari kalian melainkan kerendahan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adab. Dan pada hari kiamat nanti akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. Jadi kisahnya dalam ayat ini terkait dengan perlakuan mereka ahlul kitab Yahudi, orang-orang Yahudi terhadap sebagian mereka sendiri. Mereka dilarang untuk membunuh, memerangi, apalagi membunuh memerangi, mendolimi itu kan gak boleh. Sesama mereka, mengusir dari rumah-rumah mereka, itu mereka lakukan. Terhadap sebagian yang lain, satu dengan yang lain melakukan hal-hal tersebut. Satu dengan yang lain saling mendolimi. Ya. Saling perang, saling bunuh, saling usir-mengusir, saling menumpahkan darah. Padahal mereka dilarang daripada itu. Tetapi di saat kemudian orang-orang Yahudi yang mereka saling bermusuhan tadi itu, ada sebagian mereka yang ditawan oleh selain Yahudi, musuh-musuh Yahudi, ya, ditawan. Dan namanya tawanan itu minta tebusan. Ya kan? Padahal ini musuh loh, di saat sesama mereka sendiri ini bermusuhan. Tetapi saat ditawan oleh sama-sama musuh mereka, musuh daripada Yahudi, mereka pun menebusnya. Karena memang diperintahkan di dalam Taurat, di dalam kitab suci mereka untuk menebus tawanan. Nah ini kita diperintahkan untuk menebus tawanan. Kita tebus. Loh, bukankah perintahnya tidak hanya menebus tawanan saja? Perintah kepada kalian adalah kalian menebus tawanan ia, dan kalian tidak boleh untuk saling bunuh di antara kalian. Tidak boleh saling usir di antara kalian. Tidak boleh saling tumpah darah di antara kalian. Apa tu'minu nabi ba'dil kita batakfuru nabi ba'd? Begitu. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar terhadap isi yang lainnya? Fahum la yu'minuna illa bima yuafiq ahwa'ahum. Maka mereka ini tidaklah beriman kecuali dengan apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Kalau hawa nafsu mereka cocok, ya mereka beriman. Ini ya, kita ambil yang ini. Tapi kalau enggak cocok hawa nafsunya, jangan. Yang seperti ini kita takwil-takwilkan saja. Maksudnya demikian. Wa maqala fa ahwa'uhum kadzabu bihi. Apa yang mereka tidak cocoki, hawa nafsu mereka ya, tidak cocoki, tidak selaras dengan hawa nafsunya, maka mereka mendustakannya. Kebiasaan mereka, dan banyak sekali kebiasaan tersebut ya, orang-orang Yahudi, kalau yang melakukan pelanggaran syariat itu orang-orang rendahan di antara mereka, mereka keras, tegas ya. Para ahbar wa ruhban mereka sepakat, para ulama'nya mereka sepakat, ini di dalam kitab Taurat hukumnya misalnya berzina, rajam, dirajam, karena pelakunya orang-orang rendahan, tidak memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah mereka, status sosialnya rendah. Terapkan, dan mereka berdalil dengan sekian banyak ayat-ayat di dalam Taurat. Tetapi kalau pelakunya adalah bangsawan, walaupun perilaku mereka sebangsa hewan, tetapi mereka orang-orang yang tinggi, dianggap tinggi derajatnya di sisi mereka, maka tidak diterapkan itu hukuman dari Allah yang mereka tahu. Di dalam Taurat ada zina, ya dirajam. Wah ini bangsawan, tidak bisa kita melakukannya. Nanti bisa terputus nanti kemaslahatan dunia dia, ya, kemanfaatan dunia yang mereka nikmati selama ini dari bangsawan-bangsawan tersebut. Lantas bagaimana? Dibuatlah aturan sendiri oleh mereka. Nah, ini karena memang telah terjatuh ke dalam perbuatan seperti ini, maka di istilahnya ditashir, yakni dilecehkan kehormatannya, itu sudah cukup untuk menjatuhkan daripada mentalitasnya, dan itu akan membuat jera ya. Sebagian dilakukan dengan diarak ya, keliling kabilah-kabilah sambil direndahkan, dilempari batu kah, atau bukan dilempari batu, dilempari batu sampai mati, itu rajam namanya. Di apa istilahnya, dicaci maki semisal itu, atau dicoreng-coreng mukanya. Al-Muhim direndahkan, tetapi tidak diterapkan hukum Taurat pada mereka. Dan ini terdapat kisahnya di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dari Abdul bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar menyatakan, "Innal yahud ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan satu kejadian. "Fadzakaru lahu anna ra'an minhum wa rajulan janaya." Mereka kemudian menyebutkan bahwasannya ada seorang wanita Yahudi di antara mereka dengan seorang lelaki melakukan zina. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka. Jadi mereka ini memang suka membuat khilaf. Mereka itu sudah tahu hukum di Taurat orang yang melakukan zina adalah rajam. Tetapi mereka ingin, siapa tahu kalau kita datang kepada Muhammad nanti akan mendapat keringanan. Bukankah syariat Muhammad itu syariat yang lebih ringan? Ya sudah, kita datangi saja Muhammad. Kita minta putusan dia. Sepakat mereka. Ya. Mereka datang beranggapan nanti Rasulullah SAW akan memberikan hukuman yang lebih ringan. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, ma tajiduna fi Taurat fi sya'ni rajam. Apa yang kalian dapat di dalam Taurat terkait dengan hukum rajam? Rasul tahu bahwa di dalam Taurat pun ada hukum rajam. Faqalu, mereka mengatakan, nafdahuhum wa yujlajun. Hukumnya bukan rajam ya Rasul, tapi kami melecehkannya, menyingkap aibnya tersebut, dan kemudian kami menjilidnya, mencambuknya. Qala Abdullah bin Salam, berkata Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat yang masuk Islam, di mana sebelumnya adalah seorang pendetanya Yahudi, ahlul ilmi, betul-betul ahlul ilmi di kalangan Yahudi, dimuliakan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam ya kebiasaan mereka kemudian merendahkan dan melecehkannya. Maka Abdullah bin Salam langsung mendustakan karena beliau adalah orang yang paham terhadap isi Taurat. Kadzabtum fiha ayatul rajam. Kalian dusta. Pada Taurat terdapat ayatul rajam. Fa'tu bit-Taurat. Datangkan oleh kalian Taurat. Fa'tu bit-Taurat, mereka kemudian mendatangkan Taurat, fa nasaruha, kemudian membukanya. Fawal doa ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Di saat kemudian dibuka, dibaca kitab Taurat tersebut, mereka membaca tapi pada ayat rajam ditutup dengan tangannya begini. Yang dibaca atasnya, kemudian setelah itu langsung bawahnya. Nah ini ayat rajam ditutup dengan tangannya. Nah ini bodohnya mereka, ya otomatis kan sudah kelihatan ditutupi begini. Dan terlihat oleh Abdullah bin Salam. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Si Yahudi tadi membaca apa yang sebelum dan apa yang setelahnya. Adapun apa yang tertutup tangannya enggak dibaca. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam mengatakan, irfa yadak. Angkat itu tanganmu. Fa rafa'a yadah. Lantas si Yahudi mengangkat tangannya, fa idza fiha ayatul rajam. Ternyata yang ditutup itu adalah ayat tentang rajam, ada di dalam Taurat. Fakal sodaka ya Muhammad. Maka dia pun mengatakan, benar wahai Muhammad, ada ayat rajam itu. Fa'amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara bihiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi pun yang menyuruh sama seperti apa yang terdapat dalam kitab suci mereka untuk keduanya dirajam. Farujima, lantas keduanya dirajam. Qal faraitu ar-rajul yajna'u 'alal mar'ah yaqihal hijarah. Kata Ibnu Umar, aku melihat si laki-lakinya berusaha melindungi si wanitanya dengan dia menelungkupkan badannya pada tubuh si wanita, menghalangi lemparan-lemparan batu kepadanya. Ya tetap saja namanya rajam ya sampai mati. Mau dihalangi kayak apa sebelum mati ya tidak akan berhenti. Itu rajam. Ya rajam itu bukan hukuman setengah mati, enggak, hukuman mati. Jadi kalau kemudian ternyata setelah dirajam dilihat kemati hidup, prosesi rajam itu masih lanjut terus. Itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Artinya mentalitas jahiliyah itu ada pada saat ini. Masail jahiliyah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya saat ini betul-betul ada. Tidak sedikit, banyak dari kalangan kaum muslimin yang menyatakan dirinya Islam, beriman kepada sebagian dan kafir terhadap sebagian. Penyebabnya apa? Banyak macam penyebabnya. Yang paling besarnya adalah jahluhum bi ayatillah, bi ma'alimil Islam, bi dirasati dinil Islam. Mereka jahil, tidak tahu menahu tentang syariat Allah, tidak tahu menahu tentang agama Allah, tidak belajar tentang dinullah. Itu penyebabnya yang paling besar. Jadi seolah-olah agama Islam itu hanya semata ibadah-ibadah mahdoh. Muslim ya sholat 5 waktu, puasa kalau pas datang bulan Ramadan, kalau sama orang tua yang berbakti, berbuat baik, suka berderma, bersedekah, waktu datang Id, sholat Id di lapangan, waktu hari kurban, menjalankan ibadah kurban, itu. Itulah muslim. Sedangkan rincian-rincian perkara yang lainnya tidak mau tahu. Apalagi sekarang dirusak citra Islam itu oleh para irhadiyun, orang-orang teroris itu. Menjalankan Islam dengan ekstrim, tidak pada tempatnya. Jihad itu betul memang syariat yang suci, mulia di dalam Islam. Tetapi ada aturan lainnya. Ya. Ada aturan lainnya. Sebagaimana sholat ada aturan lainnya. Ini jihad ini perkara yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Loh, sholat itu diperintahkan apa enggak? Ya iya, kami juga sholat. Nah kamu sholat subuh jam 2 malam, sah apa enggak? Sah apa enggak ini? Enggak sah sholatnya, iya kan? Sholat duhur jam 9 siang, sholatnya sah apa enggak? Kenapa kok enggak sah? Ya belum datang waktunya. Nah sama juga dengan jihad. Ada waktunya. Yang harus kalian pelajari kapan waktunya. Kemudian aturannya bagaimana? Sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, kamu tambah enggak sah, kamu kurangi batal. Jihad juga sama. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan dilakukan, bom sana bom sini, bunuh sana bunuh sini, sembarangan seperti itu. Merusak Islam, menghancurkan Islam, membuat kaum muslimin sendiri lari daripada Islam gara-gara mereka. Tapi tidak kemudian menyurutkan kita untuk mengatakan jihad adalah merupakan syariat Allah. Ya. Tidak akan menyurutkan kita untuk mengatakan jihad itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Melawan perkara yang syar'i, kita tidak boleh fobi. Ada aturan-aturannya. Justru dengan itu harus dipelajari. Harus semakin mendalami Islam. Bukan karena adanya terorisme kemudian jangan berdalam-dalam di dalam Islam. Keliru. Itu kalimat berbahaya. Ya wajar kalau yang berbicara memang bukan seorang yang paham terhadap agama. Dimaklumi saja, karena yang berbicara bukan orang yang paham. Dimaklumi. Nah kalau tokoh-tokoh agama kok juga ikut-ikutan bicara seperti ini, kira-kira bagaimana? Berbahaya. Ini urusan bukan urusan main-main. Syariat Allah SWT, kalau tidak diimani, beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada yang lain, ini hukumnya di sini jelas. Ya kan? Masail jahiliyah. Allah menyatakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Iya kita puasa bulan Ramadan. Kutiba alaikumul qital. Bagaimana juga? Delep langsung. Nah, ya kan? Nah ini juga sama-sama ayatnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam surat yang sama Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital. Wa huwa qurbul lakum. Dalam artian di saat memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan wajib untuk jihad, jihad dengan ilmu. Sehingga untuk menghalangi daripada lajunya ilhadiyun, terorisme, radikalisme dan sebagainya, dalami agama. Pelajari dengan serius agama. Itu yang harus dijalankan. Bukan justru malah hobi terhadap agama. Jadi Ahlus Sunnah berada torfain, pertengahan di antara dua ujung yang saling bertolak belakang. Yang satu meremehkan, merendahkan, dan hobi terhadap Islam. Yang lain ekstrim dan berlebihan. Jadi di sini mereka ahlul jahiliyah la yu'minun illa bima yuwafiq ahwa'ahum. Mereka tidak beriman kecuali dengan sesuatu yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa ma khalafa ahwa'ahum kadzdzabu bihi. Apa yang menyelisih daripada hawa nafsu mereka, mereka dustakan. Contohnya tadi telah disebutkan. Fala yanfa'ul iman bi ba'dil kitab idza kafaru bil ba'dil akhar. Maka tidak bermanfaat keimanan di saat imannya itu hanya sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Nah, jangan sampai karena bodohnya kita, karena kita tidak mau mendalami agama, kemudian kita kufur terhadap sebagian, ternyata itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian di akhirat nanti, ya Allah, saya enggak tahu kalau itu adalah syariat-Mu. Kenapa kamu bisa enggak tahu? Alasannya saya enggak mau berdalam-dalam dalam agama. Kira-kira bisa jadi hujah apa enggak? Kejahilan dia. Bukan kok tidak sampai kepadanya, tidak mau. Alhamdulillah. Ya. Itu bukan menjadi hujah. Hujah kalau memang belum tidak sampai. Hujah itu belum sampai kepada dia, maka itu bisa menjadi uzur. Tetapi kalau karena dia tidak mau, kemudian terjatuh dalam perkara yang itu ternyata bentuk daripada kufur, juhud, nantang terhadap sebagian ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Bukan perkara yang remeh. Itu perkara yang besar sekali. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kalau kita berbicara seperti ini sebenarnya karena kita sayang dan cinta kepada sesama. Apalagi sama kaum muslimin. Bukan kok kita benci. Ya, bukan sama sekali. Justru karena perkaranya itu besar, bahayanya besar, kita sampaikan. Betul-betul karena murni kecintaan kita kepada mereka, sayangnya kita kepada mereka. Arhamun nas bin nas adalah ahlu sunnah. Orang yang paling rahmat, paling kasih sayang terhadap sesama manusia adalah ahlu sunnah. Hanya terkadang kasih sayang itu disalahpahami. Dikira kita itu suka nyalah-nyalahkan, nyesat-nyesatkan, bid'ah-bid'ahkan, ngafir-ngafirkan. Padahal kita hanya sekedar menyampaikan. Fala yanfa'uhumul iman bi ba'dil kitab idza kafaru bil ba'dil akhar walau ayah. Maka tidak bermanfaat keimanan terhadap sebagian isi kitab, dalam hal ini kalau kita sebagai muslim ya Al-Qur'an, di saat kemudian kafir terhadap isi kitab yang lain. Isi di dalam Al-Quran yang lain. Walaupun satu ayat. Walau kalimah min Al-Quran. Walaupun satu kata. Bukan hanya satu ayat. Walaupun satu kata di dalam Al-Quran. Sehingga dahulu. Presiden Libya yang sudah meninggal dunia. Itu dikafirkan oleh ulama Saudi. Muhammad Qaddafi. Karena dia mengatakan tidak boleh mengucapkan kul huwallahu ahad. Kenapa? Ya kalau kul huwallahu ahad, wong kita kok malah suduh kul. Kita kan baca, ya jangan pakai kul. Langsung kita huwallahu ahad, Allahu somad. Begitu. Jangan pakai kul. Malah kamu nyuruh Allah gitu. Kul. Nah, kul itu artinya apa? Kul itu artinya ucapkan. Allah nyuruh kita mengucapkan. Jadi kulnya itu jangan kamu baca. Jadi huwallahu ahad, Allahu somad, begitu. Enggak boleh pakai kul. Kata Muhammad Qaddafi. Sehingga dikafirkan oleh para ulama pada saat itu. Entah kita tidak tahu apakah iqamatul hujjah atau tidak, tentunya kalau belum itu iqamatul hujjah ya tidak sampai dikafirkan, tapi para ulama pada saat itu sampai mengkafirkan. Sampai sebagian mengatakan qaddafahullahu binnar. Qaddafi qaddafahullahu binnar. Artinya semoga Allah melemparkan dia ke dalam neraka. Allahumma sholli Hanya satu kata ini, kul, ya kan? Yang dia ingkari hanya satu kata ini, kul, dikafirkan para ulama. Wallahul musta'an. Jadi ini perkara bukan perkara remeh. Betul-betul perkara besar. Bagaimana kalau ternyata satu ayat, dua ayat, tiga ayat, bahkan tidak hanya satu, dua, tiga ayat, tapi hukum yang diingkari itu. Hukum-hukum perkara di dalam Islam diingkari. Ini yang berat perkaranya. Beda dengan orang yang tidak melaksanakan tapi mengakui. Saya belum sanggup melaksanakannya, tapi itu benar. Dan saya pendosa dalam perkara ini, melakukan kesalahan. Maka hukumnya sama seperti pelaku maksiat. Seseorang tahu khamr itu haram, tapi dia minum khamr. Yaitu dia berdosa. Tapi dia meyakini memang khamr itu haram. Beda kan? Dengan orang yang tadi ingkar terhadap walaupun hanya satu ayat. Saya tidak mau menerima ayat ini, pokoknya tidak. Itu kafir hukum. Layan fa'uhum dhani. Keimanan dia terhadap ayat-ayat yang lain selain daripada satu ayat itu, itu tidak bermanfaat sama sekali. Wa minhum man yaqul inna al-Qur'an makhluk lafdhuhu wa ma'nahu. Dan di antara mereka ada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lafaznya dan maknanya makhluk. Au inna al-fadhahu makhluqah duna ma'nahu. Atau lafaznya saja yang makhluk, bukan maknanya. Kal asy'ariyah, seperti asy'ariyah. Wa hadza takdzibun bil Qur'an. Ini berarti pendustaan terhadap Al-Qur'an. Faman qala Al-Qur'an makhluk lafdhu wa ma'nahu kama taqulu Jahmiyah aw qala inna lafdhu makhluk amma ma'nahu fa minallah fa hadza aidan kufrun. Illa an yakuna sahibahu muqallidan. Illa an yakuna sahibahu muqallidan aw muta'awwilan. Fayakunu dhalalan. Orang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk, lafaz dan maknanya sebagaimana itu ucapan Jahmiyah, atau mengatakan lafaznya makhluk, maknanya dari Allah sebagaimana itu ucapan Asy'ariyah, maka itu adalah kekufuran. Kecuali kalau pengucapnya itu semata-mata karena takfir, yakni awamun nas yang memang tidak paham terhadap perkara ini secara rinci, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Dan sayyid muta'awilan atau karena ta'wil-ta'wil, mentakwil-takwilkan, maka tidak dikafirkan. Tetapi disebut dolal, ya, berada dalam kesesatan. Kenapa? Li'anna Al-Qur'an kalamullah jalla wa'ala. Lafzahu wa ma'nahu. Karena Al-Qur'an itu kalamullah jalla wa'ala, baik lafaz maupun maknanya. Hurufahu wa ma'aniyahu. Huruf dan maknanya. Kullahu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Bukan kalamullah itu huruf-hurufnya, bukan maknanya. Walal ma'ani dunal huruf, atau dipisah-pisahkan maknanya saja bukan hurufnya. Tidak. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dalam perkara ini ada muncul beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Jahmiyah. Jahmiyah di masa Imam Ahmad dan bahkan sebelumnya, ya, sebelum Imam Ahmad, muncul kelompok ini yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan. Jahmiyah mengatakan Al-Quran kalamullah, tetapi makhluk. Dikafirkan oleh para ulama. Kalamullah tetapi makhluk. Pada matanya dikafirkan oleh para ulama. Tapi pengkafiran tentu tidak serampangan, ya. Tidak semua kemudian dikafirkan oleh mengatakan demikian, ya. Yang pertama, apakah sudah iqamatul hujjah? Yang kedua, ini dalam rangka takwil-takwil atau memang betul-betul keyakinan seperti itu? Ataupun karena hanya sekedar taklid, beda hukumnya. Sehingga pada masa tersebut, pada masa Imam Ahmad, menjadi satu malapetaka besar bagi ahlu sunnah, terkhusus di mana khalifah, ya, pada masa tersebut terpengaruh oleh mazhab Jahmiyah. Al-Quran itu kalamullah, iya, tapi dia itu makhluk. Jadi kalamullah sama seperti misalnya naqatullah, baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Rumah Allah makhluk apa enggak itu? Ka'bah. Makhluk. Naqatullah itu artinya unta Allah, unta Allah. Unta itu makhluk apa enggak? Makhluk. Nah, Al-Qur'an kalamullah juga makhluk. Itu subhatnya mereka. Dan yang terkenal subhat di sini qadarullah adalah khalifah. Tiga khalifah Bani Abbasiyah terfitnah dengan fitnah tersebut. Sehingga dijadikan asas tunggal pada waktu itu bahwa Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak meyakininya maka dipenjara dan disiksa sampai mau meyakini. Dan meninggal banyak sekali dari kaum muslimin dan para imam dalam perkara tersebut. Tayyib itu Jahmiyah menyatakan demikian. Ada yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Pelafatanku dengan Al-Qur'an ini makhluk. Ini diucapkan oleh Haris Al-Muhasibi. Yang juga disesatkan oleh Imam Ahmad Mubtadi Undol gara-gara ini. Lafzi bil Quran makhluk. Pelafatanku dengan Al-Qur'an ini makhluk. Karena ada dua makna. Pelafatanku yang dimaksudkan lafaz itu bisa bermakna malfuz. Yani lafaz artinya yang terlafazkan. Kalau yang terlafazkan adalah Al-Qur'an. Ya kan? Yang terlafazkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Tetapi kalau lafz di dalam artian suara yang keluar dariku, gerakan bibirku, makhluk. Iya memang makhluk kalau itu. Tetapi kalimat itu menjadi celah dan menjadi alat bagi Jahmiyah untuk kemudian mereka istilahnya mensusupkan subhat-subhat kepada kaum muslimin dengan lafzi bil Quran makhluk. Sehingga Imam Ahmad tegas lafziyah mereka adalah ahlul bid'ah. Lafziyah itu artinya yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Kemudian kelompok yang ketiga menyatakan bahwasannya la adri Al-Quran kalamullah. Naam Al-Quran kalamullah, lakinnahu makhluk am ghair makhluk. Apakah makhluk atau bukan? Wallahu a'lam, la adri makhluk am ghair makhluk. Al-Qur'an kalamullah faqat. Jadi dia seolah-olah menampakkan waroh, kehati-hatian. Al-Qur'an itu kalamullah, tapi apakah makhluk atau bukan ya? Enggak tahu. Saya enggak tahu makhluk atau bukan. Ini diucapkan oleh Ya'qub bin Syaibah, salah seorang a'imah dari a'imatul hadis. Min ulama'il hadis. Dinyatakan oleh Imam Ahmad Muqtadi Undol gara-gara ini. Hanya satu perkara. Tidak boleh untuk mengatakan dan untuk ragu-ragu tidak boleh. Nyatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk wala ya'ziz an yaqul laisa bimakhluk. Jangan lemah. Jangan ragu. Katakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu perkara-perkara yang terkait dengan masail jahiliyah dengan ayat-ayat Allah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.